واللهم نصل فينا صالحا في مثل هذه الدعوات والمناسبات وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang menjaga keimanan, yaitu kemarin sudah kita bahas bahwasanya ada gambaran-gambaran tertentu orang itu dikatakan riddah, dikatakan dia itu murtad. Nah, murtad itu ada tiga macam. Ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya perbuatan, dan ada juga yang sifatnya itu ucapan. Dan kemarin keyakinan sudah kita bahas semuanya. Jadi kenapa kok kita harus membahas ini? Katakan dalam kitab Az-Zawajir bahwasanya sering terjadi bahwasanya orang itu bercanda, tapi ucapannya dalam guyonannya itu ucapan-ucapan yang bisa membuat dia keluar daripada agama Islam. Tapi dia enggak nganggap itu satu perbuatan yang menyebabkan kufur, malah enggak dianggap dosa kadang-kadang. Dianggap itu adalah satu hal yang biasa. Nah, tentunya enggak boleh terjadi yang seperti ini. Nah, orang itu harus tahu ada perbuatan tertentu, ada keyakinan tertentu, ada ucapan tertentu, yang mana kalau ucapan, keyakinan, atau perbuatan itu dilakukan, tentunya melakukannya dengan niatan untuk meremehkan agama ya. Niatan untuk meremehkan agama, bukan cuma melakukan tanpa sebab. Melakukan dengan meremehkan agama, itu bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Walaupun ada juga yang berpendapat, sekalipun tanpa sebab gitu aja, asal-asalan, tetap dikhawatirkan itu perbuatan menjurus kepada kemurtadan wal'iyadzu billah min. Jadi intinya kita belajar ini bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Jadi kalau sampai ada yang guyonan kelewat batas, setidaknya kita bisa ngingatkan, wah guyonanmu kebablasan gue. Wes luwe HP jaga-jaga, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lebih bagus begitu. Ucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lebih bagus begitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau perbuatan itu, satu perbuatan yang dihukumi itu satu kemurtadan, maka konsekuensinya besar. Walaupun kita di sini bukan berarti kita akan gampang mengkafirkan orang lain, enggak. Tetap ahlu sunnah wal jamaah tidak istilahnya senang dengan yang namanya takfir ta'yin. Jadi mengkafirkan orang tertentu atau organisasi tertentu atau misalkan sekelompok orang tertentu enggak senang. Jadi duding kafir itu enggak senang. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan perbuatanmu yang seperti ini bisa menyebabkan kamu itu adalah kafir. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kan ditanyakan juga, ini saya bahas sedikit di sini. Tanyakan bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang Syiah. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau mengatakan Syiah itu ada tiga macam. ada yang namanya Syiah Ghulat. Ini dikafirkan. Kenapa? Karena ngawur-ngawur dah. Sudah kadang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan, Sayyidina Ali sebagai semestinya wahyunya itu keliru, mesti untuk Sayyidina Ali bukan untuk Rasulullah. Ngawur-ngawur. Dan yang seperti ini di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia sudah tidak ada. Kalau sampai ada mungkin hanya 0,0001% mungkin. Tapi memang faham itu pernah ada di dalam sejarah perkembangan faham di dalam Islam. Ada Syiah yang Rafidhah. Syiah yang Rafidhah kita katakan ini melenceng daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga Syiah yang moderat yang cuma sekedar simpatisan aja. Dan ini kalau sampai ada di Indonesia yang banyak yang model simpatisan begini. Ini yang bah? Yang banyak. Walaupun yang Rafidhah juga ada. Lah intinya gimana? Kita enggak nerima Syiah. Tapi kita juga tidak mau disuruh perang dengan si Syiah. Kita juga enggak mau disuruh mengkafirkan si Syiah. Tetap kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan hanya kita mengedepankan dialog secara ilmiah, kita anti kekerasan ya. Jadi kita tidak menyelesaikan aliran sesat itu dengan kekerasan, karena memang kekerasan tidak dibutuhkan di zaman ini, belum dibutuhkan lah istilahnya. Kemudian tapi cara kita dengan ilmiah dan juga kita mendoakan. Anda kalau ketemu sama orang yang pahamnya keliru, Anda cuma sekedar Anda caci maki, Anda hantam, Anda habisi tanpa Anda doakan, ya Anda keliru. Tetap kita itu mendoakan, ngangkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan orang ini sekalipun sekarang mungkin jalannya salah, tapi selanjutnya Engkau berikan petunjuk supaya bisa mendapatkan keyakinan yang benar. Itulah istilahnya thariqah atau fiqhud dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin bisa maju lagi dikit. Enggak apa-apa, maju enggak apa-apa. Maju enggak apa-apa. Maju lagi. Iya. Soalnya terang ini banyak yang datang berarti. Alhamdulillah. Sekarang yang kemarin keyakinan-keyakinan yang menyebabkan orang itu keluar dari agama sudah kita sampaikan. Di antaranya ya, saya ulang lagi flashback sedikit. Jadi dia menghilangkan sifat yang wajib bagi Allah di antaranya, atau menisbatkan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada Allah. Contohnya apa? Allah itu qiyamuhu binafsihi dan mukhalafatu lil hawa hawadithi. Lah ini dua sifat ini tidak dimiliki sama makhluk. Makhluk itu enggak qiyamu binafsihi. Kita ini makhluk, kita ini enggak qiyamu binafsihi. Kita ini qiyamnya kita ya bil makan, ya bil zaman. Kita ini tergantung dengan tempat dan waktu. Kita bisa lepas dari tempat, bisa? Ya bisa, makanya kita enggak qiyamu binafsihi. Kemudian kita ini kalau sama hawadithmu masalah. Saya punya tangan, jenengan juga punya. Sama-sama punya tangan. Saya punya kepala, jenengan juga punya kepala. Bahkan kambing pun juga makhluk juga punya kepala, sama. Lah Allah Subhanahu wa taala mustahil. Allah itu qiyamu binafsihi. Allah itu wujudnya tidak tergantung entah dengan makan yaitu tempat atau dengan zaman yaitu waktu. Waktu Allah enggak tergantung dengan itu semuanya. Makanya salah besar kalau dikatakan Allah itu ada di aras. Itu salah besar. Terus kalau Allah ada di aras, terus gimana dengan perkataan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Loh, berarti Allah di mana-mana kalau gitu. Nah, kan repot kan? Intinya Allah tidak terikat dengan tempat. Lalu bagaimana? Enggak usah tanya bagaimana. Kenapa? Akal kita enggak sanggup untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu. Kemudian keyakinan juga yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam yaitu keyakinan dia meyakini bertentangan dengan mujma' alaih. Mujma'alih itu perkara yang disepakati sama ulama. Dan maklumun biddin bidharurah. Diketahui dalam agama, maklumun fiddin bidharurah. Diketahui dalam agama secara mutlak. Contoh, sholat wajib, zina haram. Itu kan jelas mutlak kan? Kalau ada orang mengatakan sholat itu gak wajib, berkeyakinan seperti itu, maka keyakinannya itu bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Atau menyebab, atau berkeyakinan zina itu hukumnya makruh toh, gak haram, cuma makruh. Ya, yang seperti ini juga bisa menghantarkan keyakinannya kepada keluarnya dia daripada agama Islam. Waliyatu billah min. Kemudian mengingkari kenabian, mengingkari Quran, mengingkari ayat Quran, mengingkari huruf Quran, atau menambah huruf Quran, atau meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, baik nabi itu hidup di zaman Nabi Muhammad atau nabi itu hidup di setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga keyakinan yang menyebabkan orang keluar daripada agama Islam. Harus diwaspadai yang seperti itu. Kita harus hati-hati, jangan sampai terjerumus. Jangan sampai kita melakukan hal-hal tadi itu, keyakinannya seperti itu. Jadi yang terakhir dapat wahyu itu Nabi Muhammad, wahyu ilahi. Zaman sekarang ada orang yang ngaku dapat wahyu. Ya kalau enggak wahyu ni, ya wahyu di berarti. Kalau wahyu ilahi sudah enggak ada. Las. Atau mungkin juga di antaranya mengingkari status sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya yang maklum bidzarurah, Sayyidina Umar diingkar ya bisa, termasuk bahaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat penekanan tersendiri. Kenapa? Karena nas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Nabi dari Quran. Ketika ayat "If yaqulu li sahibihi la tahzan." Ketika Nabi Muhammad SAW di gua, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan, kamu tidak usah bersedih. Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah akan bersama kita. Ya kan isbat berarti kan sudah ketetapan berarti. Ditetapkan isbat itu. Sayyidina Abu Bakar itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengingkari, bahaya. Bisa keluar daripada agama Islam, wal iyadzu billah min dzalik. Nah, deh. Wal qismu tsani al af'al. Kemudian pembagian yang kedua. Setelah keyakinan kita bahas, sekarang al af'al, perbuatan-perbuatan. Perbuatan yang mana perbuatan ini adalah satu perbuatan yang tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang kafir. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan mereka. Kalau seandainya pelakunya orang itu Islam gimana? Maka keadaannya kalau dia melakukan itu dengan sengaja dan berniat meremehkan agama, dihukumi dia bisa keluar daripada agama Islam. Di antaranya apa perbuatannya? Di antaranya dia melemparkan mushaf ke sampah. Quran dilemparkan ke sampah. Seperti itu. Tahu juga di antaranya yaitu dia sujud kepada berhala. Atau sujud kepada matahari atau sujud kepada makhluk yang lainnya. Atau sujud kepada hewan, sujud kepada salib, atau sujud kepada api. Dengan catatan dia itu melakukan itu karena memang niatnya menghormati yang dia sujudi tadi dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud. Lah kalau rukuk gimana? Kalau rukuk enggak termasuk. Nah, karena rukuk itu kadang-kadang orang juga membungkuk untuk menghormati orang lah. Rokok enggak termasuk. Kalau rokok termasuk, wah among tamu jagongan kena semuanya nanti. Dan kan menunduk, monggo. Wah, apalagi tamune sugih. Kaya tamunya, monggo. Kuasik tempat duduk yang istimewa. Tamunya miskin baru rotok ndegek waleng ya. Itu. Setelah itu sekarang kalau sujud kepada orang tua atau sujud kepada ulama, kan sering ada anak sujud nyium kaki ibunya, atau anak sujud nyium kaki bapaknya, atau kadang orang dari cintanya sama ulama sampai dia sujud mencium kaki ulama tersebut, gimana? Maka tidak mutlak dihukumi itu adalah satu perbuatan yang kafir. Kenapa? Karena memang ada anjuran dari syariat untuk menghormati orang tua gitu. Makanya hati-hati, dihindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita semuanya keluar daripada agama is, insyaallah enggak ada yang sampai berbuat seperti ini insyaallah. Tapi ini tetap ilmu harus kita sampaikan. Kemudian juga yang sekarang kita masuk ke yang ketiga. Jadi perbuatan sudah ya. Yang ketiga sekarang ucapan. Wal qismu tsalits al aqwal. Maka yang ketiga al aqwal ucapan. Wa hiya katsiratun jiddan la tanhasir. Kalau ucapan itu sangat banyak sekali, tidak terbatas. Minha di antaranya ayyaqula li muslimin ya kafir. Orang ngomong sama orang Islam, "He kafir." Padahal dia tahu kalau orang itu is dan dia berniat keislamannya dia itu adalah satu bentuk kekafiran. Itu yang menyebabkan dia juga ucapan ini menyebabkan dia kafir. Atau orang muslim tahu dia ini Islam, dipanggil ya Yahudi. Ya Nasrani, wahai Yahudi atau wahai Nasrani. Hati-hati. Sekalipun bercanda, tetap ini sekalipun kalau bercanda mungkin enggak ada niat, mungkin enggak sampai kafir, tapi tetap dihindari. Kenapa? Karena resikonya itu besar. Jadi ini resikonya khilafnya antara maksiat sama kufur. Nakutian berarti. Kalau kamu ucapkan guyonan kamu maksiat, kalau kamu ucapkan dengan penuh keyakinan kamu kafir. Ya, menakutkan berarti ya. Lebih baik dihindari. Guyonan sama temannya. Wah, temannya cerita lucu, oh Yahudi kamu itu, gitu kan, ya bahaya ini. Kemudian, atau ngomong sama orang Islam, ya adi madin, wahai orang yang enggak beragama, murid dan annalladhi alaihil khatab minadin huwa kufrun. Dia berkeyakinan dengan ucapan, hei kamu orang yang enggak punya agama, dia meyakini bahasanya apa? Yang diajak omong itu, sekalipun keyakinannya Islam itu adalah satu bentuk kafiran. Au Yahudiyah au Nasraniyah au laisa bidin, atau dia meyakini Islamnya dia itu adalah satu bentuk keyahudian atau kenasronian atau bukan salah satu bentuk agama. Kemudian diantaranya juga wakas suhriyah bi ismin min asma'ihi ta'ala, termasuk juga ucapan yang menyebabkan orang itu bisa terjerumus kepada ke kafiran, yaitu meremehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan nama Allah. Contohnya gimana? Contohnya merendahkan nama Allah, ada orang mau zina mengucapkan bismillah dulu. Enggak kurang ajar ini. Mau zina mengucapkan bismillah, bahaya, enggak boleh. Atau guyonan sama janji atau ancaman Allah. Enggak ada orang taat itu enggak dapat surga, tetap neraka. Atau sama ancaman Allah, enggak ada neraka, sekalipun zina tetap masuk surga. Zinanya istiqomah tetap masuk surga lah. Yang model-model begini ini bahaya, enggak boleh. Mimman la yakhfa li nisbatu dzalika ila subhanahu wa taala, di dalam apa-apa yang tidak samar lagi itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kai yaqula law amarani Allahu bikadza lam afalhu. Atau dia ngomong begini, kalau seandainya Allah itu memerintahkan saya tetap tidak mau. Ya, kadang-kadang orang bablasan ini. Saya tuh enggak mau kenal lagi sama dia. Sekalipun turun ayat, turun malaikat, saya harus temenan sama dia. Allah yang merintah, tetap aku enggak mau lah. Itu ucapan gini sekalipun guyon, tapi guyonnya nilainya bisa menyebabkan kekafiran. Atau lau saratil kiblah fi jihati kadza ma sallaitu ilaiha. Seandainya kiblatnya itu pindah ke sebelah sana, tetap aku tidak mau sholat madhab sana. Itu. Atau seandainya kalau Allah itu ngasih saya surga, saya tidak mau masuk dalam surga. Dan masih banyak lagi yang ucapan-ucapan itu intinya ucapan yang menyebabkan orang keluar daripada agama. Tidak usah saya bacakan semua yang terlalu panjang. Di antaranya juga bang, ngeremehkan syariat. Syariat itu tidak benar. Syariat itu keliru. Enggak benar orang itu kalau seandainya sholat, enggak sholat dihukumi dosa, enggak benar, enggak apa-apa enggak sholat. Jadi dia meremehkan syariat, ini tetap enggak boleh. Oh juga, saya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga digunakan untuk mainan. Ini enggak boleh. Dan masih banyak lagi katakan oleh Syekh Ahmad Ibn Hajar, Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ulama yang terkenal. Beliau punya salah satu pembahasan khusus, nama kitabnya Al-I'lam fi Qawati'il Islam, peringatan terhadap yang bisa memutuskan agama Islam seseorang. Jadi sekalipun ucapan-ucapan itu kalau tanpa niatan kan gak dihukumi kafir, tapi setidaknya itu suatu keharaman yang luar biasa, luar biasa. Juga dikatakan yang bisa menyebabkan orang itu kafir yaitu ketika dia mencaci Nabi atau mencaci para malaikat atau berbagai bentuk cacian-cacian yang lainnya. Plus intinya guyonan ya boleh, tapi jangan sampai pakai namanya malaikat. Malaikat, malaikatnya ngakak. Ini malaikatnya guyu nganti kenceng-kenceng gitu, enggak boleh gitu. Kenapa? Sekalipun istilahnya apa tuh? Kamu mengucapkan gitu orang ketawa, tapi dosanya kan gede. Ada ucapan-ucapan orang yang ngomong dianggap sepele, tapi yang mengucapkan itu, itu jatuh dari, itu jatuh ke neraka, perjalanan jatuhnya ada 70 tahun nanti. Nah, karena ucapan yang harus dia pertanggung jawabkan. Waliyatubillah min. Jadi ya istilahnya apa tuh? Kita guyon orang ketawa. Selesai orang ketawa apa? Selesai kan? Dia belum tentu dapat pahala. Tapi yang jelas ucapannya dia guyonan pakai nama malaikat atau namanya Nabi, itu bisa menyebabkan dosa. Guyon boleh, tapi ada batasnya. Kemudian dan masih banyak lafad-lafad yang lain lagi untuk celaan kepada Nabi atau celaan kepada para malaikat. Tadi makanya kita bisa baca katanya yang dalam kitab Sulamut Taufik, bisa kita baca di kitab Al-I'lam fi Qawati'il Islam atau di kitab Asy-Syifa bi Ta'rif fi Huquqil Mustafa karya Qadhi'iyat. Itu kitab yang banyak menerangkan tentang perbuatan atau ucapan yang menyebabkan orang keluar daripada agama Islam. Nah, dikatakan kita kalau bisa ya mempelajari itu, ini kata beliau ya. Kalau bisa kita mempelajari itu. Kenapa? Man lam ya'rifi syarra yaqfi. Kalau orang itu enggak tahu keburukan, takutnya dia terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Wahasil, kesimpulannya aktsaru tilkal ibarat dari yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, yarji'u itu kembali muaranya ila kepada anna kulla akdin, setiap keyakinan au fi'lin atau perbuatan au qawlin atau ucapan yadullu ala istihanatin, yang menunjukkan menghinakan au istighfafin billah atau meremehkan Allah, au kutubihi atau kitab-kitab Allah, au anbiya'ihi atau nabi-nabi Allah, au malaikatihi atau malaikat-malaikat Allah, au sya'irihi atau syiar-syiar Allah, seperti apa Ka'bah, masjid, au ma'alimi dinih, ma'alimi dinih sama kayak sya'ir, seperti apa ulama, au ahkamih atau hukum Allah, au wa'di atau janji baik Allah, awaidi atau ancaman Allah, maka ucapan tersebut hukumnya kufrun au maksiatun. Kalau enggak kafir ya maksiat. Falyahdharil insanu min dzalika juhdah. Sebaiknya orang menghindari semuanya itu dengan benar-benar usaha yang maksimal. Jadi begini. Saya ulang lagi ya kesimpulannya. Ini kan tadi baru terjemahkan. Setiap keyakinan, ucapan, perbuatan yang intinya menghinakan atau merendahkan atau meremehkan Allah, kitab suci, malaikat, nabi, syiar-syiar agama, masjidkah itu, Ka'bahkah itu, atau ulamakah itu, atau hukum-hukum syariat yang diremehkan, atau janji Allah tentang surga, atau ancaman Allah tentang neraka. Maka semua lafat-lafat itu dan keyakinan itu dan perbuatan itu hukumnya cuma dua. Kalau enggak itu menyebabkan kekafiran, maka itu bisa menyebabkan kepada kemaksiatan. Maka hendaknya semua manusia menghindarkan semuanya itu. Hindari dengan semuanya itu. Itu termasuk penyebab-penyebab hal-hal yang buruk. Katakan bahwasanya termasuk juga apa? Sihir. Ilmu-ilmu sihir. Kemudian ridho kepada kekufuran. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang menyebabkan orang keluar daripada agama Islam. Atau orang-orang ngomong begini, ini diterangkan dalam syarahnya. Orang ngomong begini, al-yahud khairun minal muslimin. Orang kafir itu lebih baik daripada orang Islam. Jadi sejelek-jelek orang Islam itu mesti lebih baik dibanding yang non muslim. Kenapa? Karena dia masih menyembah Allah. Jadi enggak boleh kita ngomong, enggak apa-apa non muslim kalau jujur lebih baik daripada orang muslim yang enggak. Jadi kalau membandingkan yang muslim yang jujur dengan non muslim yang jujur, ya perbandingan yang pas lah. Apel itu rasanya beda sama pisang. Ya jelas bandingkan apel sama pisang. Ya keliru. Muslim yang jujur sama non-muslim yang jujur, mana yang lebih baik? Muslim yang jujur. Dan non-muslim yang tidak jujur, non-muslim yang jujur dengan muslim yang tidak jujur. Loh, muslim yang tidak jujur kamu bandingkan dengan non-muslim yang tidak jujur. Banyak juga sama. Makanya hati-hati sama ucapan-ucapan yang kadang-kadang niatnya seakan-akan mengajarkan toleransi, tapi justru akhirnya keluar batas dan menyebabkan orang justru meremehkan agama Islam. Orang menganggap, oh ini orang Islam yang ngomong, Islam itu menjijikkan. Syariat kurban itu kejam. Syariat kurban itu sadis, ngeremehkan syariat. Itu kalau enggak kufur ya maksiat, hati-hati. Tergantung penilaian dia ketika ngomong. Orang ngomong, Islam itu ngatur hubungan suami istri gak benar. Mosok suami itu punya kekuasaan mutlak, istri gak punya kekuasaan, Islam itu berarti gak benar. Ngomong begitu, itu kalau gak kufur ya mak, siat. Makanya sebisa mungkin yang seperti itu harus dihindari. Jangan sampai terjadi. Nah pak, ini urusannya bukan satu hilaf-hilaf fikih atau hilaf-hilaf yang lainnya. Ini hilafnya hilaf besar ini. Kalau gak menyebabkan kekafiran, yang menyebabkan kemaksiatan. Ini dia. Manusia itu, katakan itu sebagai penutup ya, setelah itu tanya jawab. Orang itu sampai ke derajat yang tinggi, itu karena dalam hatinya punya adab dan penghormatan. Orang itu jatuh derajatnya, karena dalam hatinya tidak punya adab dan tidak punya penghormatan. Makanya kita bisa lihat. Orang yang sholat 10 rakaat misalkan, contohnya 10 rakaat. Terus sholatnya seenaknya sendiri, sak karepe dhewe. Sarungan tok. Atasnya enggak pakai baju, yang penting pusar sama lutut tertutup. Ndak khusyuk. Cecak lewat noleh. Motor lewat lihat. HP bunyi lihat HP. Dengan orang yang sholat 2 rakaat penuh adab dan penghormatan, mana yang lebih afdal? Yang 2 rakaat penuh adab dan penghormatan. Kenapa orang itu bisa sampai tinggi derajatnya? Kenapa? Kalau dalam hatinya punya adab dan punya penghormatan. Jelas ya? Begitu juga orang itu anjlok, jatuh. Istilahnya enggak punya nilai, enggak punya kedudukan ketika dia tidak punya adab dan penghormatan. Matan. Contohnya, jenengan lihat dari mulai keyakinan, perbuatan dan ucapan, ada enggak yang seperti yang menyebabkan orang itu murtad karena dia enggak sholat? Ada? Tidak ada kan? Murtad karena dia enggak puasa? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena enggak adab. Lisannya enggak adab. Perbuatannya enggak adab. Kemudian keyakinannya juga enggak ada penghormatan. Makanya dia jatuh daripada mata Allah Subhanahu wa taala sehingga dia keluar daripada agama Islam. Ya, intinya tetap kita setelah kita tahu ini, jangan kita lihat orang yang lakukan langsung kita vonis murtad, enggak. Tapi tetap kita husnudzon aja, mungkin dia melakukannya bukan untuk meremehkan agama, cuma sekedar guyon. Walaupun sekedar guyon aja, itu termasuk maksiat, yang tentunya maksiatnya pun termasuk dosa besar. Nah, kata beliau, kata Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam kitabnya, kata Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dalam kitabnya, beliau mengajarkan kepada kita, hindari sebisa mungkin keyakinan, ucapan, atau perbuatan tersebut. Hindari. Kenapa? Karena ini satu hal yang resikonya gede. Jenengan naik mobil, disupiri sama orang yang sekali seumur hidup pun sekalipun belum pernah nyetir mobil. Berani? Ada resiko selamat gak? Ya ada, kalau siapa tahu dia langsung bisa kan selah. Ada resiko nabrak gak? Banyak. Ya. Kita menghindar kan? Kenapa? Karena ada resiko nabrak. Kita menghindar, gak mau kita. Paham ya? Kemudian gini, ada orang, maaf, setruk, mau nyetiri mobil kita. Jago nyetir, tapi setruk. Berani kita disetiri? Enggak. Kenapa? Ya kalau dia tiba-tiba kumat, kalau dia tiba-tiba gak bisa nginjek rem, gimana? Ada resiko selamat, juga ada resiko mati, ya kan? Kita mesti menghindar, karena ada resiko mati. Sama. Ini ada resiko, ini resikonya maksiat yang pertama, kedua resikonya kafir. Terus gimana? Ya hindari. Jangan ambil resiko. Allah paling cuma maksiat, jangan. Kalau orang itu meremehkan maksiat, dia akan menyebabkan, dia juga akan meremehkan perbuatan yang menyebabkan orang itu murtad. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiatan itu adalah utusan awal dari kekafiran. Kalau orang itu rajin bermaksiat, dikhawatirkan dia bisa meninggal di luar daripada agama Islam. Wal-iyadzubillah min talik. Mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang selamat, hidupnya selamat, rumah tangganya selamat, anak istri semuanya selamat, dijaga daripada semua perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekafiran. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bicara sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Habib, bagaimana ketika seseorang, kita sering mendengar bahwa misalnya itu mengatakan mengharap, mengharap-harap kematian. Apakah ini juga dihukumi dengan kekafiran, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap kematiannya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana hukumnya orang berharap mati? Gimana? Jadi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau karena fitnah agama. Karena fitnah agama. Ini kalau aku tidak mati sekarang, aku tetap bertahan hidup, enggak tahu dah nasibnya agamaku. Kalau karena fitnah agama, tidak dihukumi sebagai satu hal yang makruh. Contohnya. Ada banyak para ulama wal aulia yang minta mati. Di antaranya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah yang adil kan? Itu meninggalnya dia minta didoakan sama orang yang soleh supaya dia mati. Orang soleh juga mendoakan, "Kalau kamu mati, aku ya juga doa, ya Allah, kalau dia mati, aku ya juga mati, ya Allah." Syaduzi pimpin sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan begitu hebatnya negara. Sampai di zaman beliau, serigala gak ada yang makan domba kok. Kenapa? Karena pemimpinnya adil. Gak ada serigala makan domba, gak ada. Nah, kalau pemimpinnya adil, itu sama Allah dibuat, sekalipun kelihatannya musuh, jadi saya saling menyayangi. Kalau pemimpinnya adil. Karena sekalipun kelihatannya saling menyayangi, tapi hatinya bermusuhan. Itu loh zaman sekarang gitu. Itu loh zaman sekarang gitu, itu keadaannya. Jadi, kalau karena fitnah agama, minta kematian gak apa-apa. Tapi kalau karena urusan dunia, utangnya akeh, jaluk mati misalkan. Utangnya banyak, atau ribut terus sama suami, atau ribut terus sama istri, dia terus minta mati. Nah, kalau seperti itu karena urusan duniawi, maka hukumnya adalah makruh. Itu mungkin cukup jelas ya. Ada lagi, silakan. Monggo Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya juga boleh. Ya, monggo. Ini bu yang biasa itu ya? Oke, monggo bu. Sing paling kula tenggo-tenggo pertanyaan ini jenengan. Iya, ingkang sepindah, Beb. Yeah. Alhamdulillah. Ingkang sepindah tentang kula niku ngrenjang tumbas makanan yang di makanan itu pasti isinya adalah ayat-ayat Allah. Nah, bungkusnya itu, Beb. Bungkusnya adalah ayat-ayat Allah. Iya. Yeah. Jadi niku atus LKS-LKS sing pun mboten kagem kangge-kangge ngoten niku terus dinggih bungkus makanan itu. Kemudian dijual di pas yang padahal masih baru tapi kemudian dipakai untuk apa nih jenis bungkus makanan. Kadang-kadang sekarang trompet deh. Iya, termasuk trompet. Nah, nawi ngenteni ku pripun apa yang harus kita lakukan? Seperti yang pertama. Yang kedua, dulu saya punya ibu sakit itu sampai 5 tahun tidak bisa stroke 5 tahun enggak bisa apa-apa. Jadi setelah itu termasuk kita bawa ke alternatif. Kalau alternatif itu misalnya ya walaupun dia memakai bismillah dan lain sebagainya, tetapi pakai apa itu di sisinya ada keris misalnya. Begitu itu apa gimana, Pip? Jadi padahal dia mengatakan bahwa cara menanganinya adalah dengan islami. Tetapi ada keris di situ, gitu. Jadi yeah, penglihatan kita hanya kerisnya itu. Atau kadang-kadang kita melihat, misalnya, saya diundang untuk tahlilan. Di tempat tahlilan, kalau di tempat orang-orang desa itu, kita sering melihat di situ ada disediakan kembang. Jadi ada apa itu namanya? Ada wadah dikasih air. Isinya kembang. Jadi kembangnya sedap malam begitu, ya? Bukan. Kembang setaman. Entah namanya apa itu. Terus pokoknya kalau saya diundang untuk hol-holan gitu, kalau di desa-desa itu ada kayak gitunya gitulah. Itu jadi saya sebenarnya pengen ngiling-ngiling kok. Saya sendiri kurang apa? Sebenarnya pertama kurang tegas lah. Enggak. Yang kedua saya sendiri juga kurang mampu untuk dalam ilmunya. Yang ketiga itu tadi yang ingin saya tanyakan tentang ibu saya tadi dan kembang sama itu. Yang ketiga bagaimana kalau kita bertemu dengan berteman? Kita sering kali berteman dengan orang-orang yang suka bercanda tentang hal-hal yang tadi Abi bicarakan tadi. Kira-kira kalau kita menjadi temannya itu bagaimana atau pokoknya bagaimana gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita di itu orang yang urusan LKS atau urusan trompet. Memang kalau itu ada satu hal yang tidak boleh ya tentunya ya, itu ayat-ayat Allah yang memang dimuliakan oleh Allah yang memang harus kita muliakan. Gak boleh kalau sampai kita istilahnya kita buat bungkus atau kita buat trompet. Tapi yang bisa nahi mungkar dengan merampas atau terus kemudian saya menghentikan peredaran, tentunya pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berwajib. Nah, kalau kita gimana tugas kita? Kita memberikan pengertian sama masyarakat. Mereka tuh dasarnya nggak tahu. Jadi bukan niat ngeremehkan, nggak, dasarnya nggak. Gak tahu. Kalau itu satu hal yang gak boleh, itu satu hal yang berdosa. Bahkan kalau niatnya itu meremehkan agama, seperti tadi, bisa kufur. Gimana tugasnya? Kita kasih keterangan ke masyarakat. Kalau kita tahu, oh ini yang jual ini kulaknya ngambil, ini wah kita lihat di wedangan. Loh, kok ada ayat-ayat Qur'annya? Terus kita tanya, kita ngomong sama yang wedangan lah, tolong sampaikan sama yang istilahnya yang ngasih nasi, ini kalau ada ayat Qur'annya enggak boleh. Nanti kita kasih pakai strategi aja. Nanti takutnya dagangannya enggak payu nanti. Orang muslim lihat ada Qur'annya terus enggak mau beli gimana? Orang awam kadang-kadang kalau ditakut-takuti gitu kan malah masuk kan. Walaupun tetap ilmunya sudah kita sam, itu hukumnya haram. Tapi supaya dia tidak melakukan, kita juga harus dengan cara seperti itu. Ini berdakwah dengan hikmah. Dakwah itu harus dengan ilmu, juga harus dengan hikmah tadi itu. Caranya gitu. Itu mungkin yang pertama. Jadi tugas kita itu kita sampaikan aja. Lalu perbuatan itu, kalau dia menyengaja meremehkan agama, jelas kufur. Kalau dia tanpa kesengajaan, itu satu perbuatan maksiat. Tapi jangan kita sikapi dengan anarkis. Sikap kita ya kita menasehat. Jadi kalau kita dapat seperti itu, ya tetap kita kumpulkan terus kita bakar. Jadi terus kita kalau di rumah kan punya majalah, ada nama-nama Allahnya kan, atau undangan, ada bismillahnya kan, gimana? Itu kita bakar. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, pengobatan alternatif, ada kerisnya dan lain sebagainya. Jadi gini, keris dan lain sebagainya, itu jangan kita langsung kita vonis itu satu bentuk kesyirikan. Kenapa? Kadang-kadang ada barang-barang yang memang punya unsur keberkahan. Seperti ada banyak riwayat lah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu jubahnya Nabi itu kalau gak salah dipegang sama Sayyidah Asma. Itu kalau ada orang sakit, itu jubah Nabi itu disiram pakai air, lah air bekasnya yang dari siraman itu diminumkan sama orang, langsung sembuh dari sakitnya. Kan bukan berarti yang menyembuhkan, kan bukan berarti jubahnya kan. Yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah. Tapi wasilahnya itu lewat jubah. Sesuatu yang wasilah, kalau memang itu adalah hal yang dimuliakan sama Allah, enggak ada masalah. Itu mungkin keris itu kerisnya mulia. Kenapa? Ini dulu dipakai sama mbah saya. Mbah saya setiap hari khatam Quran di depan keris ini. Enggak apa-apa. Oh, ini kerisnya dari mbah. Sopo ini ngambil, tiba-tiba muncul, ngadek langsung dari kuburan. Wah, kalau gitu ya. Jangan kita hukum syirik, tapi kita kasih pengertian aja. Kalau memang itu ada hubungannya sama orang soleh, enggak apa-apa. Memang enggak ada hubungannya sama orang soleh, takutnya perbuatanmu bukan membuat, bukan mendatangkan ridho Allah, tapi malah mendatangkan ridhonya setan. Wal iyadzu billah min taliklah. Kita kasih pengertian begitu. Itu mungkin. Selain itu juga hati-hati, banyak kuburan fiktif sekarang ini. Tidak pernah ada kuburan, tiba-tiba Sa'ban menyadranan muncul kuburan. Ada kuburan-kuburan fiktif itu juga hati-hati itu. Ini kuburannya Mbah Sopo misalkan. Langsung yang ziarah banyak, ziarah hajatnya kabul. Itu kadang-kadang terjadi di sebagian daerah. Di Solo Raya insya Allah hampir-hampir tidak ada. Tapi saya pernah mendapati beberapa daerah itu seperti itu. Bahkan sampai membayar penceramah buat acara hall, ceramahnya suruh nyebut nasabnya sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya sawur-awuran itu, yang enggak benar. Ya itu kadang-kadang terjadi. Makanya hati-hati dah. Kita zaman sekarang ini harus benar-benar pinter, harus benar-benar selektif. Tadi kalau benda yang dibuat tabarukan tadi, katakan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 248, itu cerita tentang kisah antara Nabi Dawud, kemudian kisah Talut dan Jalut. Di antara salah satu bukti, mana nih ayatnya malah hilang. Di antara salah satu bukti kalau yang ditunjuk sebagai raja itu, saya lupa namanya, Talut atau Jalut itu namanya. Bentar, repotnya orang gak apal Quran ya gini nih. Moga-moga anak jenengan apal Quran semuanya insya Allah. Ya. Jadi, jadi Talut itu mau diangkat sebagai raja. Jadi waktu itu Bani Israel itu dihabisi sama kaum namanya kaum Amalikah. Kaum sama Amalikah. Dihabisi Bani Israel, diajar terus. Sampai akhirnya mereka setiap ada nabi malah dibunuh sendiri sama Bani Israelnya. Akhirnya Bani Israel minta ada nabi, kemudian ada turun, Allah diturunkan seorang nabi. Dimunculkan dari salah satu anak yang lahir, anak itu besar menjadi nabi, kemudian ditunjuk raja untuk memimpin Bani Is. Yang waktu itu ditunjuk rajanya adalah Talut. Talut itu dianggap orang miskin, enggak pantas untuk menjadi raja. Jadi antara bukti Talut ini sebagai raja adalah turunnya tabut. Tabut itu isinya peti. Peti yang isinya apa? Peninggalan-peninggalan keluarga Nabi Musa dan Nabi Ha. Jadi petinya itu isinya semua peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada pakaiannya, tongkatnya, gitu-gitu isinya petinya. Justru peti itu ketika turun malah jadi sumber kemenangan. Kenapa? Karena di peti itu ada barokahnya. Bahkan yang bawa peti itu adalah para malah. Jadi intinya bolehlah kita tabarruk dengan benda yang memang di situ ada bekasnya orang-orang yang soleh. Itu yang kedua ya, saya. Yang ketiga, kita punya teman yang senang guyonan. Guyonan tadi itu. Alhamdulillah yang jadi temannya jenengan. Jadi jenengan bisa menasehati. Nasehati itu ada caranya. Jadi kita kalau menasehati itu caranya itu yang bagus. Ada orang salah, jangan langsung, "Heh, kamu kok begitu ya? Haram. Kafir. Dengar no? Qala Allahu Ta'ala. Qala Rasulullah SAW." Mau itu hasanah namanya itu. Ya, tambah lari temannya. Ada caranya, ada caranya. Gimana kalau misalnya dia ngomong begitu, itu jangan langsung. Tapi mungkin kalau depan orang banyak, jangan langsung. Ketika sepi, kita ngomongin. "Eh, tadi kamu ngomong begitu tuh gak boleh loh. Aku barusan dengarkan pengajian. Ustadzku tuh ngajar, dia membacakan kitab, katanya perbuatan guyon-guyon pakai namanya malaikat itu kalau tidak maksiat dia bisa menyebabkan orang kepada kekufuran. Wis lu HP dihindari. Paling cuma orang guyu kita enggak dapat apa-apa kok. Kalau kita dapat dosa, kan resikonya dunia wal akhirat." Itu orang dinasihati begitu mau nerima enggak? Itu mungkin jawabnya mungkin ngayal sama kita, tapi hatinya insyaallah nerima. Dengan catatan kita ngomongnya santun, bukan niatan untuk menjatuhkan, ikhlas niatannya untuk memberikan pemahaman yang benar. Jelas sih? Itu. Untung temannya kita, temannya orang lain udah tambah. Oh, semakin lama semakin enggak benar dia karena enggak ada yang menasehati. Itu mungkin. Ada lagi? Silakan. Monggo. Ya, di depan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Beb, kita mempunyai teman non muslim. Terus teman ini menurut keyakinannya itu dia itu taat pada ajarannya. Misalnya kalau dia juga puasa, sering puasa. Puasa apa? Misalnya puasa Jumat. Intinya kayak kalau orang Islam kan puasa Senin Kamis, tapi dia juga puasa. Puasa itu terus puasa itu juga puasa apa? Kalau bukan puasa ini loh, kalau apa? Lahir Paskah. Itu bukan weton ya, puasa weton. Oh, weton ya. Nah, ya. Yeah. Weton suaminya tapi dia non muslim. Iya. Terus sikap kita itu merasa gimana? Bangga, intinya apa mengagumi loh. Ini orang non muslim aja taatnya seperti itu, tapi kita kok, kita orang muslim aja sebenarnya ada ajaran-ajaran yang seperti ini kok kita enggak bisa semampu dia. Nah, iya. Jadi sikap kita yang mengagumi non muslim tadi itu bagaimana, Beb? Makasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang seperti itu tadi kalau kita tanya amalannya dia apa? Jadi kalau ada non muslim yang dia beramal baik, berbuat kebaikan, maka tetap sama Allah enggak disia-siakan. Sama Allah akan dibalas, tapi balasannya ada di dunia. Terus sikap kita mengagumi, wah itu hebat dia non muslim aja bisa puasa, kok kita enggak bisa puasa. Jadi jangan kita pakai bahasa mengagumi. Kita mengambil pelajaran dari sikapnya dia. Nah, kalau masalah puasa yang bisa kita kagumi orang Islam jauh lebih banyak lagi. Berapa banyak orang Islam yang puasa Dawud kuat? Berapa banyak orang yang puasa sepanjang tahun? Berapa banyak orang yang tiap malam bangun tahajud? Padahal itu agamanya Islam. Kalau kita mau kagum, simpan kekaguman kita kepada orang Islam. Tapi kepada non muslim kita ambil pelajaran dari dia. Non muslim aja dia bisa untuk puasa. Lah mosok kita yang Islam kok enggak sregep untuk enggak rajin untuk Pasalnya mengambil pelajaran boleh, mengaguminya itu yang bukan haram ya, tetapi tetap kurang baik. Lebih baik kekaguman kita arahkan kepada yang muslim, gitu aja. Jelas ya? Nih yang di depan nanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah terjerumus ke hal yang kita bicarakan ini langsung baca syahadat atau ada taubat dulu gitu atau langsung syahadat? Terus yang kedua, ucapan insyaallah. Ucapan insyaallah ini apakah juga termasuk meremehkan? Karena yang sering terjadi kan ada orang yang ketika menghindar itu bilangnya insyaallah. Atau kita sendiri yang sebenarnya itu mau berangkat bilang insya Allah dianggap mau menghindar. Ini terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana kalau sampai ada yang terjerumus dalam perbuatan yang dikhawatirkan tadi murtad, katakan, maka dia segera kembali kepada keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur, tasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Ya, kemudian syahadatnya itu diiringi dengan tobat. Dan dia menyesal. Tobat itu intinya apa? Penyesalan, dia tidak akan mau mengulangi perbuatan itulah lagi. Dan terus ini menyepelekan insyaallah ya. Ya kalau ada orang mau insyaallah ya berarti enggak datang ini ya. Ya. Itu jadi sebenarnya jadi insya Allah itu semestinya ucapan untuk orang yang mau hadir. Saya mau hadir, insya Allah. Itu kalau sudah mau hadir. Kalau tidak mau hadir, ya saya insya Allah tidak hadir, gitu aja. Ya sekarang tidak. Sekarang kalau ada orang ngomong saya mau hadir, berarti oh ini datang. Kalau saya insya Allah hadir, berarti tidak datang ini. Itu kadang-kadang yang salah juga orang Islamnya sendiri. Kenapa? Sudah insya Allah kok malah tidak ditepati. Tapi itu bukan termasuk satu hal yang meremehkan sampai akhirnya bentuknya satu kekafiran atau kemaksiatan enggak. Tapi orang yang melanggar janji itu tadi, jelas itu bukan satu perbuatan yang baik lah intinya. Itu perbuatan yang baik. Jadi ya sebaiknya kalau kita mau berjanji, janji aja, enggak usah pakai sumpah. Demi Allah saya akan hadir. Jangan, kalau kena apa-apa nanti gimana. Nah, lebih baik kita, saya akan hadir, insya Allah saya akan hadir. Tapi yang mantap. Nah, dari ngomong insya Allah aja, ngomongnya sudah ragu soalnya. Yang dengarkan, oh ya tidak datang ini berarti. Sekalipun ngomongnya insya Allah tidak datang ini paling. Ya, kurang lebih gitu. Ada lagi? Ngapunten, Bib. Sekedek saking ibu wawas yang ketinggalan dari yang dipun jawab ketika ada bunga di sebuah tepak atau beri dalam acara tahlil, kemudian mukodaman ataupun apalah niku pripun ketinggalan dia, oh dereng. Matur suwun. Jadi yang ada bunga-bunga itu sekarang tujuan bunga itu untuk apa? Untuk apa? Untuk nanti ketika ziarah dibawa. Iya, yeah, biasanya ngoten. Jadi bunganya itu dibacakan zikir-zikir tahlil tadi itu, nanti ketika ziarah bunganya itu mau dibawa. Gimana itu? Ya enggak ada masalah. Sebenarnya enggak ada masalah. Jadi yang jelas gini aja. Intinya supaya kita enggak terjerumus dalam satu hal kesyirikan, kita yakinkan semuanya itu di tangan Allah Subhanahu. Mau pakai bunga, mau tanpa bunga, mau pakai keris, mau tanpa keris, mau pakai bekasnya orang soleh atau tanpa bekasnya orang yang soleh, tetap Allah akan bisa berkehendak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Cuma benda-benda tadi itu wasilah. Nah, wasilah ini selama tidak haram, maka ya tidak bisa kita hukumi haram. Sama seperti ada orang pengajian atau maulidan, biasanya bawa air, airnya dibuka. Tujuannya apa? Supaya airnya dapat barokahnya mau. Ya enggak apa-apa, boleh itu. Lah bunga tadi kasusnya mirip ya kan? Kasusnya mirip kan? Ya itu juga enggak apa-apa. Insyaallah itu juga diperbolehkan, kurang lebih begitu. Jelas ya? Ya. Yang apa? Nunggu Mega. Saya Bib. Kalau kita lihat makanannya setan itu kan memang bau-bauan ya, termasuk bunga-bunga itu kan makanan setan. makanan jin, setan, lembut. Jadi yang sering menjadi pikiran kita itu adalah, oh berarti nek aku rene iki berarti aku campur karo setan-setan. Termasuk kalau kita di kuburan, sebenarnya kan yang disunatkan oleh Nabi itu kan pelepah kurma yang masih basah. Kalau kuburan, kalau kita bawa apa itu namanya kembang, itu anggap aja basahnya itu aja. Nah kalau saya malah ambil apa itu nama papah gedang, saya taruh aja di atas kuburan gitu. Nah ini yang menurut saya kenapa kita kemudian berpikir kalau itu ada di situ apa itu namanya bersama dengan kembang-kembang itu tadi. Yang kembang-kembang itu kalau di orang-orang desa itu mesti pikirannya bukan untuk itu tadi, beb. Itu mesti anu makani anu poro poro leluhur. Maksudnya ya jin-jin itu gitu. Itu beb gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau niatnya untuk makani para lelembut ya yang enggak bisa dibenarkan. Tapi kita tuh kalau lihat gitu jangan kita ingkari mutlak, repot nanti. Jadi kita kasih pengertian. Kalau di kitab makanannya jin itu bukan bunga, tulang-tulangan. Tulang-tulang itu makanannya jin setan. Kalau di kitab itu, di kitab-kitab itu. Terus ketika kita lihat ada masyarakat kita berkeyakinan nanti lelembutnya itu makannya bunga ini, makanya kita kasih bunga, yaitu keyakinannya perlu diluruskan. Keyakinannya perlu diluruskan. Tapi kalau bunganya tidak perlu diluruskan. Bunganya ini kan hakikatnya kan enggak haram kan? Tapi yang menyebabkan jadi enggak benar karena keyakinan orang itu. Ya keyakinannya yang kita luruskan. Sama, saya pernah ada di satu daerah, ya pengajian kemudian ada tanya jawab. Di daerah itu geger waktu itu. Jadi di daerah itu ada dua kubu. Yang satu kubu orangnya lurus saklek-saklek, sudah tua-tua. Jadi misik-misik muda, saklek. Tusek tegas-tegas. Itu masyarakat sana itu kalau usum tandur apa panen itu kalau naruh makanan di pinggir-pinggir itu. Ya panen ya tandur pokoknya. Kalau mau panen atau tandur itu ngasih nasi, ayam, sambal, lalap. Ditaruh di pinggir-pinggir sawah. Tujuannya ngasih makanan untuk yang nunggu sawah. Soalnya dia ngomong, "Yo kuwi sesuk yo entek, Beb. Badan gue sing entekke tanggamu kuwi." Gak ada ceritanya jin doyan sambel itu ndak ada. Jin doyan sambel berarti ada obat mah di sana, berarti. Berarti ada warung ayam dan kalau gitu, enggak ada lah. Itu dia punya keyakinan begitu. Yang muda langsung menang, enggak boleh, itu syirik. Ahlus sunnah semuanya nih. Yang muda ngomong, enggak boleh, itu syirik, itu enggak boleh. Yang tua-tua bilang, ya mbok wes ben, lho kuwi wes ket biyen ngono kok ndadak diwah-wah ki ngopo? Yang tua gitu. Ini kalau tidak disikapi dengan bijaksana kan harusnya nanti malah tambah kisruh kan nanti malah tambah bingung. Nah, waktu itu saya jawab gini aja. Tindakan jenengan bagus luar biasa. Nyiapkan makan itu bagus, tapi dipindah. Jangan ditaruh di pinggir sawah. Terus gimana? Lah, dikirim ke rumahnya tetangga yang kurang mampu, diniatkan sedekah supaya mendapatkan pahala sedekah. Oh gitu, iya. Tetap makannya tetap dibuat. Jangan enggak dibuat lo ya. Ini kan bagus nih. Ngasih makan kan bagus kan? Jangan enggak dibuat, tetap makanannya dibuat, tapi jangan ditaruh di pinggir sawah, tapi dikirim ke rumahnya tetangga yang kurang mampu. Nah, kalau dia makan senang, insyaallah tandurane yo, nandure yo lancar, panennya juga lancar. Mau nerima dan mau berubah. Sebagian besar insyaallah mau berubah. Kenapa? Karena memang pendekatan Wali Songo itu dulu dengan tradisi. Nah, tradisi yang kurang baik dijadikan tradisinya itu diislamkan, dijadikan tradisi yang baik. Saya juga baru kemarin dengar dari guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asqaf, di satu daerah di daerah Jawa Timur sana itu masyarakat Islam semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau di waktu-waktu tertentu setiap Jumat apa gitu, mereka sama-sama datang ke pohon beringin, doa di depan pohon beringin, minta keselamatan dari pohon beringinnya. Lalu jenengan masuk sana, qallahu ta'ala, ya lari semuanya. Gimana? Dibuat rutinan baca Yasin di Jumat di hari yang sama. Di Jumat di hari yang sama, tapi di masjid tempatnya. Untuk doa memohon keselamatan. Dibuat satu kali, dua kali, tiga kali, seterusnya sudah hilang. Sudah enggak ada yang lagi yang ke pohon beringin tadi itu. Ya itulah yang namanya dakwah itu kita merubah dengan pelan-pelan. Jadi kalau bunganya tadi diterangkan begitu, Bu, justru orang kadang-kadang orang-orang desa itu malah bingung, Bu, nanti, Bu. Lebih baik keyakinannya aja yang kita geser supaya jadi keyakinan yang lebih benar. Intinya kita mewangikan ruangan itu kan bagus kan? Wangi-wangian itu kan hukumnya sunnah. Kita mewangikan ruangan itu kan bagus. Ya, wangikan aja niatnya untuk mewangikan ruangan. Jadi enggak usah dirubah bunganya, tapi keyakinannya aja yang kita perbaiki. Jelas nggih? Ya, dan insyaallah jelas. Iya, terakhir. Terakhir. Ini ada rapat RT di rumah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar materi ini tentang masalah wudu. Wudu itu kan ada yang kriteria untuk apa yang bisa membatalkan atau tidak dari yang halal dinikahin sama yang haram untuk dinikahin itu antara apa itu batal tidak batalnya. Nah itu kriterianya yang haram dinikahi itu siapa aja dan yang halal dinikahi itu siapa kriterianya. Udah itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu jawab semua panjang ini. Yang halal dinikahi pokoknya selain yang haram dinikahi. Selain yang haram dinikahi itu berarti halal untuk dinikahi. Yang haram dinikahi. Ini kita laki ya. Yang perempuan kebalikannya. Kita laki. Ibu saudaranya. Ibu yang ke atas ya, yang ke samping dulu, saudara perempuan kita itu haram untuk kita nikahi. Begitu juga anak-anak dari saudara perempuan kita, cucu-cucunya semua, anak cucu itu haram untuk kita nikahi. Begitu juga anak perempuan dari saudara laki-laki yang ke samping itu haram dinikahi. Ke atas ibu dan saudaranya ibu haram dinikahi. Saudara perempuan bapak juga haram dinikahi. Nenek dan saudara perempuan nenek, kakek saudara perempuan kakek itu haram dinikahi. Paham ya? Yang ke atas paham. Yang ke bawah anak, cucu itu semuanya haram untuk dinikahi. Saudara sepupu gimana? Sepupu tahu? Saudara sepupu itu bahasa Indonesia saudara sepaha. Pupu kan bahasa Jawa. Saudara sepupu itu halal untuk dinikahi. Itu yang mahram karena nasab. Ada lagi mahram karena, mahram itu haram dinikahi karena susuan. Kurang lebih sama seperti mahram yang nasab. Kalau kita disusui sama seorang wanita, berarti anak wanita itu, saudara wanita itu, cucu wanita itu, nenek wanita itu, semuanya haram untuk kita nikahi. Yang itu yang kedua, haram karena susuan. Yang ketiga, haram karena pernikahan. Yaitu menantu itu haram dinikahi. Mertua haram dini, sekalipun sudah cerai, tetap mertua dan menantu haram untuk dinikahi. Jelas. Sekarang kalau seandainya ada orang laki, saya mau nyontokkan diri saya, jangan terus. Orang laki nikah dapat janda perempuan beranak satu. Nikah sama janda perempuan itu sama anaknya halal apa haram? Lihat dulu. Kalau ternyata kalau sudah kumpul sama ibunya haram sama. Kalau belum kumpul sama ibunya, mau ibunya dicerai, dijolkan anaknya boleh. Maksudnya tidak haram. Itu yang haram karena nasab, karena susuan, dan karena pernikahan. Ada lagi yang haram karena penggabungan. Jadi kalau orang itu sudah nikah sama satu perempuan, maka dia haram nikah lagi dengan adik dari perempuan itu. Kalau cerna turun ranjak nikah lagi haram. Jadi misi sama yang kakaknya. Saya kasih contoh ya. Fulan misalkan nikah sama Dewi. Umpama nih kalau ada kemiripan nama ya, enggak sengaja. Dewi punya adik Siti, dia nikah sama Dewi, mau nikah lagi poligami sama Siti, enggak boleh. Kalau cerai sama Dewi terus nikah sama Siti itu boleh. Ya enggak boleh siapa? Itu semua perempuan yang kalau dikira-kirakan laki itu mahramnya enggak boleh. Berarti sama bibinya, neneknya, kakeknya dan keponakannya itu juga enggak boleh. Nikah sama Dewi, Dewi punya keponakan sih Siti, dia poligami nikah sama Siti, ini hukumnya ha. Terus kalau cerai sama Dewi nikah sama Siti, ini hukumnya boleh. Jelas nggih? Nah, itu kurang lebihnya demikian. Mudah-mudahan yang segini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma innallaha yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin yufakina yakum fid din wa alimna wa iyakum muta'awil wa dinu wa iyakum la sawa'i sabil rabbana hablana min aswajina dhurriyatina qurrata'in wa ja'alil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala sahbihi wasallam wa rabbil alamin bisiril fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Malikil mitin ya kana budu ya kana sanas ratam zakir. Ratal ladina namta alaihim ghairil mahdubi alaihim dattalfin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati, ikdhi jami'a hajati dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك الحقني بأسمياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته